tadi kau pergi, tiada berita lagi. Kiranya sampai hati engkau tak kembali. Mengapa kau hancurkan mahligai kasih cinta yang telah kita bina dengan paduan jiwa semenjak terjalin kasih pertama. Tetapi aku rasa hanya soal cinta. Jikalau dengan siksa dapat menghapus dosa, aku serahkan jiwa pada Yang Maha Kuasa. Aku serahkan jiwa pada Yang Maha Kuasa. Soal cinta, jikalau dengan siksa dapat menghapus dosa, aku serahkan jiwa pada Yang Maha Kuasa. Aku serahkan.